Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah bi ni'matillah wa tawfiqihi wa minnatih kita bisa kembali berjumpa di dalam majlis yang mulia ini, majlis ilm. Sebuah kenikmatan dan kehormatan bagi kita semua. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Tayyib nuwasil. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Babul haya. Bab mengenai sifat malu. Ayib. Sifat malu ini dalam pandangan agama Islam adalah bagian dari keimanan. Bagian dari barakallahu fikum kebaikan. Tayyib. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Barakallahu fikum. Dan dia bisa dikatakan sebagai benteng terakhir pertahanan seorang muslim, seorang mukmin. Selagi orang muslim, orang mukmin punya rasa malu, maka imannya masih bisa tercover, imannya masih bisa tersisa, imannya masih bisa terjaga. Ya, kalau orang muslim itu punya rasa malu. Barakallahu fikum. Dan nanti akan kita bahas barakallahu fikum hadis-hadis yang menguatkan hal itu. Ya. Ketika seorang muslim itu, seorang mukmin itu kehilangan rasa malu, maka barakallahu fikum hancur. Ya. Orang tersebut akan hancur dengan kemaksiatan, dengan kefasikan, bahkan dengan kekufuran. Nah, sehingga sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai rasa malu itu pada diri kita. Nah, bangsa kita, bangsa Indonesia, barakallahu fikum, sebenarnya sudah sangat terbantu, lebih khusus ya orang-orang Asia Tenggara, barakallahu fikum, na'am, mereka dikenal dengan karakter ya, memiliki rasa malu, memiliki rasa unggah-unggu, memiliki rasa sungkan dan segan. Dan itu diakui oleh dunia. Kalau antum mau membuktikannya, cobalah pergi ke Tanah Suci. Di situ kan muslim dari seluruh penjuru dunia ya. Nah, ada yang Bangladesh, ada yang Pakistan, ada yang Uzbekistan, ada yang Tajikistan. Pokoknya yang tan-tan-tan di situ ya, banyak barang loh itu. Nah, ayub, Eropa juga ada barakallahu fikum, nah, Spanyol, Itali, Amerika, barakallahu fikum, Australia, nah, ayub, tanggapan mereka semua sama tentang orang Indonesia, nah, ya, nah, orang Indonesia itu, kata mereka ya, seneng semua mereka dengan orang Indonesia, orangnya itu sopan santunnya bagus, unggah-ungguhnya lembut santun, barakallahu fikum. Nah, itu berkesan bagi orang-orang luar itu. Iya. Nah, entah ketika mereka berjumpa di Tanah Suci atau ketika mereka datang sendiri ke negeri kita. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Di antara cerita barakallahu fikum, nah, oleh para jamaah ya umroh atau jamaah haji yang datang ke sana, barakallahu fikum, kesan mereka terhadap orang Indonesia, orang Indonesia itu ketika ya jamaah haji atau jamaah umroh yang lain, barakallahu fikum, di sana kan sangat luar biasa yang namanya rebutan tempat itu ya. Nah, di situ terlihat karakter masing-masing bangsa. Nah, jadi kalau orang Indonesia, barakallahu fikum, nah itu ada ya para jamaah umroh atau haji, barakallahu fikum, yang enggak dapat tempat, kalau ketemunya sama orang Indonesia, maka ya dipersilahkan. Nah, mereka akan bergeser kemudian memberikan tempat mereka. Mister, Mister, fadhol. Nah, ya, tayy. Ijlis, Jokowi, Jokowi. Nah. Ya, di sana itu terkenal Jokowi ya. Nah, barakallahu fikum. Itu salah satu barakallahu fikum, tayy, kelebihan. Sebelumnya kan yang terkenal itu Pak Soekarno ya di mata dunia. Nah, sampai di sana itu ada pohon namanya pohon Soekarno. Ya, nah, barakallahu fikum. Padahal namanya kalau di negeri kita pohon akasia, tapi di sana orang kenalnya pohon Soekarno karena memang yang membawa bibit pohon itu ke Saudi di awal kali adalah Pak Soekarno, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, kemudian yang dikenal juga di mata mereka, barakallahu fikum, adalah presiden kita saat ini ya, Jokowi. Nah, itu untuk menunjukkan kalau kita orang Indonesia. Nah, di sana uang rupiah itu bukan rupiah. Nah, Jokowi. Iya. Kama hadza, nah, ya. 50 Jokowi kata mereka. Nah. Maksudnya 50.000 uang rupiah. Nah, 100 Jokowi kata mereka. Nah, jadi mata uang kita di sana itu dikenal mereka namanya mata uang Jokowi. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Artinya ya beliau menorehkan barakallahu fikum prestasi dan juga kebaikan di mata dunia atau kaum muslimin, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-muhim ya. Jadi itu yang dikenal oleh mereka, barakallahu fikum. Nah. Beda dengan barakallahu fikum, tayyib, bangsa-bangsa yang lain ya. Nah, terlihat begitu kaku, begitu keras, barakallahu fikum, dan tidak mau ngalah. Nah, barakallahu fikum. Orang Indonesia, kalau lagi rebutan tempat, dikasih tempatnya, dikasih longgar. Nah, tapi kalau bangsa-bangsa yang lain, barakallahu fikum, tongkatnya saja digeser dikit, ngamuk dia. Nah, gitu, geser dikit tongkatnya, geser lagi, barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum, ngajak berantem. Cuman geser tongkatnya sedikit. Nah, ngajak ribut. Ya, barakallahu fikum. Jadi, barakallahu fikum, itu juga yang menjadi rahasia kenapa negeri kita sampai saat ini adem ayem, damai, tentram. Ya, padahal kita tahu sendiri, ya, ada berapa ribu suku di negara kita, ada berapa bahasa, ada berapa etnis, ada berapa agama, barakallahu fikum. Nah, tapi sampai sekarang akur-akur saja, ya, damai tentram, barakallahu fikum. Nah, tayyib, itu suatu barakallahu fikum perkara positif yang layak untuk kita pertahankan, ya. Nah, sebuah karakter dan perangai barakallahu fikum yang ada di bangsa kita, barakallahu fikum. Namun, barakallahu fikum, seiring dengan berjalannya waktu, di mana media dan teknologi, ya, menyerang bagaikan air bah yang begitu deras, barakallahu fikum, na'am, kita sudah mulai khawatir sedikit demi sedikit, ya, karakter bangsa kita yang begitu, barakallahu fikum, santun, itu sedikit demi sedikit sudah mulai terkikis, barakallahu fikum. Nah, di mana muda-mudinya, barakallahu fikum, ya, sudah mulai terbawa oleh budaya-budaya barat, barakallahu fikum, nah, yang liberal atau yang semisal dengannya. Maka perlu, ya, bagi kita semua, terkhusus para penuntut ilmu, barakallahu fikum, untuk berdakwah, menyebarkan nilai-nilai Islam yang memang sesuai dengan barakallahu fikum karakter bangsa kita, diantaranya adalah sifat malu. Nah, iya, baik. Kalau orang-orang barat semangat untuk menyebarkan paham-paham mereka ke negara-negara Islam, maka umat Islam juga harus memiliki semangat yang lebih untuk menyebarkan barakallahu fikum tayyib ajaran-ajaran Islam, ya, ke seluruh penjuru dunia. Nah, paling tidak di dalam negerinya sendiri, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi wa tayyib. Tayyib wasil. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ahmad ibn Yunus. Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Nah, jadi Yunus itu nama kakeknya. Tapi lebih dipakai sang rawi nama kakeknya daripada ahyanya, daripada ayahnya. Nah, jadi nama sebenarnya adalah Ahmad bin Abdullah bin Yunus At-Tamimi Al-Yarbu'i Abu Abdullah Al-Kufi. Abu Abdullah Al-Kufi Thiqatun Hafidhun. Thiqatun Hafidhun. Barakallahu fikum. Qala haddathana Zuhairun. Zuhair bin Muawiyata. Zuhair bin Muawiyah ibni Hudaijin. Ha kecil dal ya jim. Hudaij. Nah. Zuhair bin Muawiyah ibni Hudaij. Abu Khaythamata Al-Ju'fi. Abu Khaythamata Al-Ju'fi Al-Kufi. Thiqatun Thabtun. Thiqatun Thabtun. Illa sama'uhu an Abi Ishaq. An Abi Ishaq bi akhiratin. Illa sama'uhu an Abi Ishaq bi akhiratin. Hanya saja riwayat beliau dari Abu Ishaq barakallahu fikum Sabi'i itu termasuk riwayat yang diambil di akhir-akhir hayatnya. Baik, Abu Ishaq termasuk yang mengalami ittirab. Ya. Mengalami kegoncangan pada hafalannya di akhir umurnya, mendekati akhir umurnya. Sehingga riwayat-riwayat yang diambil di masa-masa itu menjadi apa? Lemah. Artinya, riwayatnya Zuhair bin Muawiyah tidak ada masalah. Karena dia rawi yang thiqah, sabit. Hanya saja yang perlu Anda cermati ketika Zuhair bin Muawiyah meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Paham ya? Nah, di situ ada kelemahan padanya karena Zuhair bin Muawiyah meriwayatkan setelah Abu Ishaq ikhtalata. Paham? Itu fungsi keterangan tadi. Qala haddatsana Mansurun. Mansur ibnul Mu'tamir. Mansur ibnu al-Mu'tamir bin Abdullah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib As-Sulami. Abu Attab. Abu Attab. Ain ta alif ba. Attab. Abu Attab. Al-Kufi. Thiqatun Thabtun. Thiqatun Thabtun. Kana la yudallis. Kana la yudallis. Dan beliau tak pernah melakukan tadlis, pemalsuan dalam periwayatan. Barakallahu fikum. Naam. An Rib'i ibni Hirashin. Rib'i ibni Hirash ibni Jahshin bin Amr al-Ghatafani. Rib'i ibni Hirash ibni Jahshin ibni Amrin al-Ghatafani. Abu Maryam. Abu Maryam. Abu Maryam al-Kufi. Thiqatun Abidun. Thiqatun Abidun. Qala haddathana Abu Mas'udin Uqbat. Ya, Uqbatu. Qala haddathana Abu Mas'udin Uqbatu. Uqba ibnu Amr. Ibni Tha'labat. Ibni Tha'labata. Tayyib Al-Badawi As-Sahabi. Dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Naam. Al-Badri, bukan Al-Badawi, afwan diralat ya. Salah. Al-Badri. Al-Badri. Tayyib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati. Nabi mengatakan sesungguhnya di antara ucapan para nabi yang masih ya dirasakan oleh umat manusia sampai saat ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Maknanya, barakallahu fikum, dalam sebagian riwayat dari hadisnya Hudzaifah inda Ahmad wal Bazzar, ada tambahan keterangan, anna akhira ma ta'allaqa bihi ahlul jahiliyah, anna akhira ma ta'allaqa bihi ahlul jahiliyati min kalami an-nubuwati al-ula, anna akhira ma ta'allaqa bihi ahlul jahiliyah min kalami an-nubuwati al-ula. Naam, barakallahu fikum. Ayy min syara'il anbiya'i as-sabiqina mimma ittafaqu 'alaihi walam yunsakh walam yubaddal lil 'ilmi bisawabihi wattifaqil uquli ala husnihi. Nah, maksudnya adalah bahwa di antara syariat-syariat para nabi terdahulu yang disepakati oleh umat manusia yang sampai saat ini belum dihapuskan hukumnya dan tidak akan diganti selama-lamanya, karena pengetahuan kalau syariat itu adalah benar dan sesuai dengan apa disepakati oleh logika, akal sehat, kalau syariat itu adalah baik. Nah, jadi sangat relevan di setiap zaman dan masa. Jadi tidak akan tergantikan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Gitu ya. Itu maknanya. Bahwa di antara syariat para nabi terdahulu, naam, yang masih bertahan dipakai oleh umat manusia sampai saat ini adalah idza lam tastah, ya. Idza lam tastahi, barakallahu fikum, fasna ma syi'ta, barakallahu fikum. Yaitu ucapan, kalau engkau tidak memiliki rasa malu, silakan kamu lakukan apa yang kamu suka, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Hadis ini merupakan salah satu uslub yang dipakai di dalam barakallahu fikum syariat Islam dalam memberikan barakallahu fikum hardikan, ya. Dalam memberikan tahdzir atau peringatan. Nah, sebagaimana yang sering saya barakallahu fikum sampaikan kepada para thalabah, bahwa Islam itu dalam memberikan edukasi untuk sesuatu yang dilarang, untuk sesuatu yang diharamkan, tidak menggunakan metode yang monoton, tidak menggunakan hanya satu metode saja, yaitu dengan barakallahu fikum ya lam ya nahi. Nah, jangan begini, jangan begitu. Nah, ya barakallahu fikum. Awas kalau begini, awas kalau begitu. Ya, Islam tidak sekaku itu, barakallahu fikum. Islam memiliki cara yang sangat beragam dan begitu apik, begitu elok, begitu indah. Bagaimana Islam mengajarkan kita, barakallahu fikum, cara mencegah manusia dari sebuah kejelekan. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Karena sekali lagi, Allah adalah zat yang menciptakan manusia. Sehingga Allah sangat paham dengan karakter manusia. Jadi manusia itu punya salah satu karakter jelek. Apa itu? Semakin dilarang, malah semakin penasaran. Jadi manusia itu punya tingkat kekipuan yang luar biasa. Ya. Nah, rasa penasaran dan ingin tahu. Dari mana? Itu karakter sudah diturunkan, ya, dari genetikanya, barakallahu fikum, orang tua kita yang pertama, Nabi Adam dan Hawa, ya kan? Nah, Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah pohon ini. Kalian bisa menikmati semua kenikmatan surga kecuali pohon ini, ya. Jangan coba-coba kalian makan buahnya. Nah, itu karena Allah tahu karakter ya manusia itu. Semakin dilarang, semakin penasaran. Duh, kenapa dilarang yang itu? Yang lain boleh. Duh, yang ini kok nggak boleh? Kenapa ya? Nah, penasaran. Disitulah tempat iblis memiliki ruang dan peluang. Sehingga dia bisa, barakallahu fikum, memainkan ya, nah, manipulasinya dengan alasan ya, soalnya kalau kalian makan buah ini, kalian akan kekal dan abadi, kalian akan hebat, kalian akan tambah luar biasa. Nah, ya, diberikanlah info yang hoax, palsu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu karakter manusia. Biasanya, semakin dilarang, semakin penasaran, semakin pengen mencoba, semakin pengen tahu. Nah, makanya Islam, Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mengerti karakter manusia, dalam mencegah ya hamba-hambanya untuk jatuh dalam perkara yang mungkar, nah, Allah tidak menggunakan satu metode dengan kata larangan. Ya, nah, karena Allah tahu dengan barakallahu fikum kejadian yang terjadi pada Nabi Adam dan Hawa. Ini manusia ini kalau semakin dilarang, apa? Semakin penasaran, semakin pengen mencoba. Iya. Tapi sebaliknya, manusia itu kalau malah dilepas, disuruh, ya, jadi model ancamannya itu seperti yang dalam hadis ini. Nah, kalau ente gak punya malu, ya sudah silakan mau ngapain aja. Kan dia mikir, loh kok malah disuruh ya? Nah, justru manusia itu mikir. Malah takut, malah khawatir. Nah, barakallahu fikum. Iya. Ini apa Ustaz? Ini khamar. Jangan ente minum. Masa khamar ke air putih Ustaz? Gak percaya sama anak tuh. Nah, ini khamar jangan diminum. Iya, ustadznya ada, enggak diminum. Ustadznya pergi sebentar, kamar mandi. Masa khamar sih? Coba. Wah, kan? Kok asem-asem gitu? Nah. Paham Ivan ya? Nah, barakallahu fikum. Penasaran. Tapi kalau dibilang, ini apa ustadz? Ya, ini khamar. Kalau antum mau minum, tafadhol ya. Nah, tapi masalah hukumnya, masuk neraka atau dicambuk, jangan salahkan anak, antum tanggung sendiri konsekuensinya. ayo mau minum silakan. Gak akan minum dia. Nah, itulah karakter manusia. Ya, manusia itu kalau semakin dilarang, semakin penasaran, semakin pengen mencoba. Tapi kalau dilepas begitu, barakallahu fikum, ini manusia yang masih waras ya. Nah, yang masih punya akal sehat, barakallahu fikum, biasa model berpikirnya seperti itu. Kalau dibalik, itu malah dia kebalikannya. Dilarang, malah pengen mencoba. Kirian dipersilakan, malah apa? Nggak mau. Nah, paham ya? Itu yang barakallahu fikum perlu untuk kita pahami bersama. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi ini merupakan salah satu uslub di dalam agama ini, barakallahu fikum, untuk ya mencegah seorang muslim jatuh dalam perkara yang jelek. Nah, yaitu bukan dengan sebuah larangan, barakallahu fikum, tapi ya malah dipersilahkan, tapi intensi ya atau intonasi kalimatnya itu beda. Nah, ya, antara dipersilahkan memang benar-benar dipersilahkan dengan dipersilahkan yang bernada ancaman. Kan kalimatnya sama, silahkan. Tapi kalau dengan intonasi yang berbeda, dengan mimik wajah yang berbeda, orang juga akan memahami. Iya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Monggo silakan diminum. Ini berarti kan memang persilahkan yang benar-benar dipersilahkan ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau ngomong, ayo minum. Ya. Barakallahu fikum. Nah, minum aja. Nah, kalau ente pengen masuk rumah sakit, minumlah. Kalau ente pengen masuk kuburan, minum aja. Nah, dengan wajah yang barakallahu fikum marah gitu ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Malah orang itu barakallahu fikum memahami kalau itu adalah sebuah larangan. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum dari hadis ini adalah fil hadis isyaratun ila ta'zimi amril haya. Fil hadis isyaratun ila ta'zimi amril haya. Nah, di dalam hadis ini ada isyarah betapa agungnya sifat malu. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa qala syair, berkata seorang penyair, idza lam taksha aqibatal layali, idza lam taksha aqibatal layali, walam tastahyi fasna ma tasha'u fala wallahi ma fil aishi khairun, fala wallahi ma fil aishi khairun wa fid dunya idza dhahabal haya'u, fala wallahi ma fil aishi khairun wa fid dunya idza dhahabal haya'u, ya'ishul mar'u mastahya bi khairin, ya'ishul mar'u mastahya bi khairin, wa yabqa al'udu ma baqiya al-liha'u. Intah. Jadi kata seorang pujangga, idza lam taksha aqibatal layali wa lam tastahyi fasna' ma tasha'u. Kalau engkau tidak takut dengan akibat, ya, na'am, malam demi malam. Maksudnya akibat kejelekan yang engkau lakukan setiap hari, ya, setiap malam. Nah, barakallahu fikum. Dan engkau tidak malu, maka silakan engkau kerjakan apa yang kamu suka. Fala wallahi, maka sekali-kali tidak demi Allah, ma fil aishi khairun. Tidak ada kebaikan dalam hidup ini. Wa fid dunya, begitu juga dalam dunia ini. Idza dhahabal haya'u. Kalau rasa malu itu sudah hilang. Sebagaimana yang saya bilang tadi. Ya, rasa malu itu adalah pertahanan kita yang terakhir. Nah, kalau kita sudah hilang rasa malunya, maka hidup kita di dunia ini tidak ada baiknya. Karena sudah tidak ada lagi faktor yang membuat kita mikir untuk melakukan kejelekan. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu sudah benteng terakhir. Barakallahu fikum. Makanya dalam hadis yang lain, Rasul menyebutkan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu akan layak mendapatkan maafnya Allah. Kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Yang udah gak malu lagi. Nah, gak akan dimaafkan sama Allah. Orang yang hilang rasa malunya. Paham ya? Jadi orang itu kalau masih punya rasa malu, masih ada benteng yang mencegah dia dalam melakukan kemungkaran. Nah, ya. Kadang barakallahu fikum dalil dari Quran, dalil dari hadis, barakallahu fikum na'am. Ya. Atau barakallahu fikum teguran dari teman-temannya, barakallahu fikum na'am. Itu enggak dia gubris. Nah, tapi ketika berhadapan dengan rasa malu, dia berhenti. Ya, malu barakallahu fikum dengan orang tuanya. Nah, malu dengan nama baik keluarganya. Malu dengan nama baik pondok pesantrennya. Malu dengan nama baik gurunya. Malu dengan barakallahu fikum na'am. Apa yang selama ini yang sudah dia bangun? Ya, image dan karakter yang dia bangun, dikenal sebagai orang yang baik, sebagai orang yang saleh, barakallahu fikum na. Tayyib. Sehingga ketika dia hendak melakukan yang mungkar, yang jelek, dia berhenti. Nih, kalau ketahuan, ya, kalau barakallahu fikum terbongkar, dia malu. Nah, sehingga dia berhenti. Paham ya? Tapi kalau orang itu sudah hilang rasa malunya, udah enggak ada baiknya lagi. Barakallahu fikum na'am. Mau judi, mau mabuk, mau main perempuan, mau gonta-ganti pasangan ini dan itu, dia sudah enggak mikir. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Sehingga dia bebas, hancur hidupnya. Kalau sudah enggak ada rasa malu, barakallahu fikum. Na'am. Ya'ishul mar'u mastahya bi khairin, kata penyair. Seorang itu akan hidup dengan kebaikan selama masih punya rasa malu. Jadi orang itu kalau masih punya rasa malu, hidupnya masih bisa baik. Ya. Ada tali yang mengikat dia, tali yang menyelamatkan dia untuk jatuh ke dalam jurang. Barakallahu fikum. Walaupun tali-tali yang lain sudah putus, ya. Ada tali rasa malu masih selamat, enggak akan masuk jurang. Nah, wa yabqal 'audu ma baqiya liha'u, sebagaimana ya sebatang kayu akan tetap awet dan terjaga selama kulit dari kayu tadi masih ada yang menutupi dia. Ya, itu digambarkan apa? Sebagai rasa malu. Nah, jadi ketika kulit pohon itu masih ada, maka pohon itu bisa bertahan hidup lama sampai ratusan tahun. Tapi coba lihat kalau pohonnya itu antum kuliti, ya. Nah, barakallahu fikum, tinggal bagian inti, dia tidak akan lama untuk bertahan hidup. Begitulah ibarat rasa malu. Manusia itu kalau dikuliti rasa malunya sampai enggak ada, maka dia tidak akan bertahan lama kehidupannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Tayyib naktahi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.